نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا. Panjalukan dari lembaga pengembangan Dawal Baca Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini tentang masalah mencegah kehamilan ya. Dan tadi Buya sudah menjelaskan panjang lebar tentang masalah tentang bagaimana mencegah kehamilan dan apa yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan, dan juga termasuk jika terjadi ketidakhamilan itu apa yang harus dilakukan ya. Dan juga masih sebenarnya masih banyak pembahasan yang akan kita bahas, akan tapi mungkin kita akan membaginya dalam dua kali pertemuan ya. Untuk kali ini kita akan cukupkan untuk di sini dulu sebagai dan kita akan buka kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat yang sudah banyak bergabung bersama kami, baik melalui via telepon atau WhatsApp kami. Dan tadi untuk juga pertanyaan yang akan kami tanyakan tadi kepada Buya tentang jika tidak terjadi kehamilan lalu suami mencari solusi dengan cara menikah lagi itu seperti apa, dan juga kita masih akan membahas tentang masalah aborsi ya. Jika terjadi kehamilan lalu ternyata ada kegagalan, karena sekarang banyak sekali permasalahan dalam kehamilan itu. Ada yang dikatakan kehamilan yang kadang tidak, bayi tidak bertumbuh kembang. Jika seperti itu, apakah langsung harus memang kita melakukan aborsi atau seperti apa? Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dan sekarang kami akan buka kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat yang sudah bergabung untuk bertanya langsung. Kita akan baca pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Buya dan Umi selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Maaf Buya, saya berprofesi sebagai bidan dari Majalengka. Saya mau bertanya bagaimana sikap saya dalam melayani pasien yang mau ber-KB, agar apakah harus ditanya dulu Buya semua pasien alasannya setiap dia mau ber-KB? Mohon petunjuk dari Buya dan Umi agar saya menjadi bidan yang solehah dan profesi saya membawa kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Baik, subhanallah. Allah. Kalau semua bidan seperti Anda, insya Allah baik. Anda mau bertanya, permasalahan sebagian bidan yang penting dapat duit. Kalau bidan seperti Anda akan berpikir, dan memang betul Anda harus bertanya. Barangkali dia adalah seorang perempuan yang tidak punya suami, tiba-tiba ngambil alat kontrasepsi, untuk apa itu semuanya? Berarti kan untuk berzinaan, ya kan? Jadi Anda harus tahu, atau mungkin sebabnya apa, lalu diberi pengarahan. Jika ternyata pada akhirnya Anda menemui batas tertentu, misalnya seperti yang kami sebutkan, ternyata sampai wilayah haram, Anda tidak boleh. Yang tidak boleh dilakukan, Anda haram menolongnya. Jadi Anda harus bertanya. Bertanya kan, apalagi seorang bidan itu sangat didengar, seperti seorang dokter itu sangat didengar omongannya kan. Tinggal Anda bertanya, karena waktu itu rajanya Anda, imamnya adalah Anda, pemimpinnya Anda, karena Anda adalah ahli zikirnya dalam hal ini. Ada seorang perempuan datang kepada Anda lalu minta dibuatkan kontrasepsi. Pertama caranya harus yang benar yang biasa sebutkan. Kemudian sisi lain Anda tidak ada masalah tanya, kenapa Mbak, anaknya baru kecil atau sakit atau apa? Tidak tanya. Nah, di saat sampai kepada batas ternyata jawabannya adalah haram, Anda pun harus mundurkan diri demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan termasuk bab fudul gitu ya. Enggak, karena kan perlu tanya, barangkali kasus sih kan ada sakit. Iya, Bu. Barangkali ada obatnya, ya kan. Kalau ternyata sudah menikah kok enggak, ngapain dibuatin? Gitu ya. Nah, kalau orang enggak menikah kan ada hubungan. Berarti kalau minta pasti niatnya untuk aja untuk jelek. Untuk yang tidak baik. Baik ya, jadi penting ya kepada Mbak Allah tadi, bidan tadi, ada untuk bertanya kepada pasien ya, artinya yang ingin ber-KB, mungkin untuk juga sambung silaturahmi juga, untuk jadi sambung silaturahmi dan mungkin bisa memberikan jadi media dakwah juga. Media ya. Dakwah juga Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, kita akan mengangkat telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lebih jauh sedikit dari ini, antara radio dengan HP-nya supaya suara tidak bergema di sini. Nah, baik. Ini dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Kita dari Siti dari Cirebon. Baik, sahabat Siti dari Cirebon. Kita bersolat terlebih dahulu. Bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan kepada sahabat Siti untuk bertanya langsung pada Buya. Apa Umi, Buya mau tanya. Langsung, ini kan tentang kehamilan ya, ya. Terus kita selaku masih yang belum menikah seperti kita, ya kan ada rasa ketakutan tuh Umi, kan misal kan kita yang belum menikah kan suatu saat kan kita menginginkan keturunan juga ya Umi. Nah untuk mendapatkan untuk kita udah punya keturunan, misal udah punya keturunan banyak dan pernikahan kita juga udah lama, nah bagaimana caranya kita untuk menjaga hubungan kita tetap harmonis gitu antara rumah tangganya dan juga hubungan antara kita dengan anaknya, dengan keluarganya juga, seperti itu Umi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, cukup ya. Baik, terima kasih kepada Sahabat Siti dan kepada Buya, langsung kami persilakan untuk menjawab Buya. Baik, Anda tidak perlu takut, jalani saja. Baik. Jalani saja, Anda tidak perlu takut, jalani, Anda menikah. Makanya rasa takut Anda itu nanti akan terselesaikan dengan langkah awal Anda di saat mau menikah. Pendidikan anak, urusan yang lain-lainnya, maka ada hubungannya dengan saat Anda memilih pasangan. Iya, Buya. Makanya kalau bisa pasangannya asal gimana? Anak pasti mengkhawatirkan. Makanya Nabi awal-awal mengatakan tungkahul maratu. Jadi dalam menikah itu harus ada pilihan. Anda memilih laki-laki yang soleh, yang harapan Anda bisa merawat anak-anak Anda. Dan setelah itu tidak usah takut lagi. Kemudian dia adalah orang yang benar. Dia ngerti mana kasih sayang, kelembutan. Maka akan terbangun cinta dalam rumah tangga. Apalagi anak itu jangan dianggap pengganggu cinta. Anda belum mengalami barangkali. Justru anak itu pengikat. Tapi ingat, bagi yang tidak punya anak bukan berarti tidak ada ikatannya. Artinya dengan adanya anak tentunya mestinya semakin dekat, karena dia telah melahirkan anaknya. Seorang suami semakin dekat dengan istrinya. Karena sebagian orang Buya menganggap kadang dengan adanya anak jadi kasih sayang suami istri jadi lebih terpecah begitu. Itu Buya, salah memahami. Sehingga, kalau Anda seorang suami mempunyai seorang istri menyayangi anaknya, itu anak siapa sih? Karena ada kamunya di situ loh. Jadi begitu sebaliknya. Kalau ternyata suamimu, hei para istri, kok sayang banget sama anakmu, itu anaknya siapa? Juga anakmu. Karena di situ ada kamu, gitu loh. Jadi jangan hati itu menjadi orang yang hatinya prasangka buruk, jelek, tidak indah ya. Yep. Nah, baik itu. Jadi cara menjaganya adalah nanti terus semakin dekat kepada Allah, saling mengerti, saling memahami. Dan nanti anak-anak Anda itu justru akan menjadi bunga-bunga di taman yang akan mewarnai kehidupan Anda semakin indah. Itu. Ya, jadi ya, jangan menjadi beban itu semuanya. Jalani, besok menikah insyaallah. Baik, ya. Baik, ya. Jadi dijalani saja, enggak usah terlalu mikir, terlalu berat. Nanti akan menjadikan langkah kita malah khawatir terus, ya. Mungkin jadi prasangka buruk kepada Allah, Bu, ya. Jadi yang penting tadi kata Bu, ya, kuncinya adalah benar di dalam memilih pasangan, benar di dalam pernikahannya, dan juga nanti sama-sama memperbaiki, sama-sama baik ya untuk di dalam mendidik anak-anaknya insyaallah. Baik, ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat kita di Majalengka, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lindan Aljistaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dan Buya selalu sehat, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbi. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbi. Baik, ini kepada dari Lindan Aljista di Logia Wima Majalengka, Buya. Pertanyaannya, adakah doa khusus agar diberikan keturunan? Istri saya sudah berhenti suntik KB, Bu, ya. Tetapi udah 4 tahun tidak kunjung hamil, Bu, ya. Ada yang ngomong kamu dan istri usahanya malam hari, jadi susah punya anak. Apakah benar, Bu, ya? Mohon penjelasan dan solusinya. Enggak ada siang malam, enggak ada hubungannya itu. Ya, Bu, ya. Bahkan kadang subur dengan subur pun kalau Allah belum ngasih juga tidak keluar. Padahal subur kalau dicek adalah subur, enggak ada masalah. Tapi ya, Allah ya, belum menghendaki. Baik. Maka mintalah khusus kepada Allah. Dengar firman Allah. Astaghfir rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Istighfarlah kepada Allah. Sungguh Allah adalah Maha Pengampun. Maka dengan istighfar ini Allah akan mengucurkan hujan dari langit dan akan berikan kepada keturunan. Sehingga para ulama mengatakan, jika ada orang punya hajat khusus tentang anak, baca istighfar khusus di malam hari. Diniatkan untuk mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, diniatkan untuk mengambil, untuk mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Berapa kali? Minimal 70 istighfar yang serius. Indokan yursil assalamualaikum idrar wa yumditkun. Allah akan berikan bi amwali wa banin, diberi harta, kemudahan urusan rezeki, wabanin dan anak-anak, insyaallah. Baik, Bia. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Jadi kepada sahabat Linda nih, semoga puaskan jawaban Bia dan bisa dipraktekkan tadi ya, memperbanyak istighfar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bia dan Umi selalu dalam perlindungan Allah SWT, diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusan dakwahnya, amin. Alhamdulillah bisa bertanya langsung dengan Bia dan Umi. Saya akan menikah tahun yang akan datang dan saya sudah berencana untuk menunda kehamilan karena merasa belum pantas dan belum siap menjadi orang tua. Apakah boleh jika perasaan seperti itu, apakah itu salah Buya? Saya minta doanya dari Buya, semoga perjalanan pernikahan saya berjalan lancar dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan semoga Buya dan Umi selalu dimuliakan Allah, amin. Baik, baik. Buya, silakan Buya. Jadilah Anda orang yang siap. Artinya merasa tidak siap itu termasuk was-was, bahaya sekali. Ya, sampai kapan Anda merasa siap? Nanti bisa saja Anda tertinggal daripada pernikahan. Justru dalam pernikahan ini adalah bareng-bareng untuk merawat anak dan sebagainya, bukan Anda dengan diri Anda sendiri. Tinggal sekarang matangkan mental Anda, merenung, berpikir, diskusi sama. Ada orang menikah tuh sampai terlambat, sampai 37. Suatu ketika ada seorang wanita, dia terlena. Terlena dalam pekerjaannya, satu. Ada satu perempuan lagi terlena dalam ketakutan. Tertunda karena ketakutannya. Cara berpikir saja. Nikah adalah indah, kebutuhan pribadi yang harus diselesaikan. Kalau tidak akan melakukan yang haram, ada ridho Allah, ridho Rasulillah, setelah itu ada keberkahan, pahala ibadah pun menjadi berlipat-lipat, maksiat mudah dijauhi. Fahamkan mana ini untuk memudahkan Anda langkah dalam menikah. Tidak usah takut. Kemudian setelah menikah tadi apa pengen? Apa tidak menunda kehamilan dia. Keberkahan Anda di awal-awal itu. Selagi Anda tidak punya hajat misalnya pendidikan dan sebagainya, maka bersegeralah untuk menyambut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bersama anakmu rizkimu, bersama kedatangan anakmu akan semakin berkah dirimu. Jadi sebaiknya tidak usah perlu takut dan segera saja. Baik, ya. Justru saat ini adalah saat longgar. Jadi Anda masih muda, sudah punya anak besar-besar, mudah Anda di dalam mengarahkannya, mudah Anda di dalam membimbingnya. Karena Anda juga masih sehat, Anda masih segar, anak sudah gede, indah. Sudah tidak usah takut, bismillah. Baik, Bu, ya. Dan ketakutan tuh katanya cara mengobatinya malah dihadapi, Bu, ya, malah lari dari takut itu. Iya, karena itu sesuatu yang ada di hadapan kita. Iya, Bu, ya. Kalau kita masih bersembunyi di situ, dia pun tetap ada di hadapan kita. Kalau sudah dijalani, selesai nanti. Baik, Bu, ya. Dan Bu, ya, jika ternyata begini, Bu, jika ada kasus seorang istri mungkin diam-diam melakukan kontrasepsi, Bu, ya, karena misalnya, Bu, ya, dia menikah mungkin salah milih suami, Bu, ya, ya. Anggap mungkin suami yang pertama diharapkan adalah baik, ternyata misalnya, Bu, ya, suami kasar, tidak baik, atau mungkin adalah suami yang ternyata kok ahli maksiat misalnya, Bu, ya, dan ini ketahuan misal setelah pernikahan, Bu, ya, sehingga istri itu punya kerasa takut jika nanti punya anak suami ini bisa zalim kepada anaknya atau apa, sehingga misalnya seorang istri diam-diam melakukan pencegah kehamilan seperti itu diperkenankan atau tidak, Bu, ya? Yang pertama, jika menemukan suami fasik, zina, mabuk dan sebagainya, langkahnya adalah Anda meninggalkan dia. Gitu, Bu, ya. Setelah dinasihati diingatkan kok gak mau, apa artinya takut malah penyakit dipindah dari sana sini gitu, Bu, ya. Kemudian ini jadi bukan Dan dalam masa menasihatkan tentu kan butuh proses, Bu, ya. Artinya bukan proses sehari tentunya, dua hari. Baik. Nah, tentunya supaya misalnya dia merasa takut jangan sampai hamil dulu misalnya, Bu, ya, dengan model istri, suami yang model seperti itu gitu tuh, Bu, ya. Itu diperkenankan tidak, Bu, ya? Baik, sekarang gini permasalahannya. Anak tidak harus seperti bapaknya kok. Mungkin masalah beban kah? Anak tidak harus seperti bapaknya, bisa jadi seperti ibunya. Yep, ya. Cuman rasa takut semacam itu bukan termasuk takut urusan nafkah, ya. Yep, ya. Jadi hal-hal yang sampai itu diperkenankan saja. Menunda yang demikian itu ada maslahat yang lebih besar lagi. Yep, ya. Maslahatnya adalah untuk maslahatan keselamatan dirinya. Ya, karena mungkin kalau terjadi perceraian atau apa seperti tentunya itu. Tentunya tidak boleh berpikir ke sana, ya. Ya, ya. Berpikir menyelamatkan suami sampai sukses. Kalau terjadi apa-apa, dia juga nyaman, tidak beban. Maka jika kasus semacam itu adalah kontrasepsi pun di sini. Nah, ini ada di antaranya nanti yang diperkenankan kontrasepsi adalah yaitu jika sang suami adalah punya penyakit. Penyakit zahir. Yang menjadikan sebab fisik rusak. Nah, termasuk itu penyakit batin, masalah kefasikan bisa saja. Iya, iya. Nah, maka hal yang demikian itu tentunya harus pasti betul, ya. Terlihat suaminya mabuk, ya, judi, ya, naudzubillah, biasa berzina dan sebagainya, maka Anda cepat mengambil langkah saat itu. Jangan sampai penyakit masuk ke ternyata anak. Gak perlu pakai kontrasepsi. Selesaikan urusan perzinahan di sana-sini kok. Kalau menikah lain cerita, kan zina. Kalau sudah zina dengan satu orang, berani zina dengan 1000 orang. Dan kemungkinan penyakit akan dibawa. Maka Anda ajukan ke mahkamah, selesaikan kasus Anda. Wong berzina kok. Itu dengan membuka aib gak masalah, Bu ya? Tentunya bahasanya nanti ya, makanya membuka mungkin dengan bahasa yang lain dulu. Bahasa yang lain dulu. Sebisa mungkin menutup. Kalau ternyata gak bisa, ya pakai bahasa terang-terangan. Seperti itu, Bu ya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas... Bisa jadi misalnya ada berzina, ada mabuk, dan sebagainya. Sebut mabuknya saja. Itu, Bu ya. Atau yang lainnya, yang sekiranya tidak membuka aib. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Baik kepada pemirsa juga dan sahabat radio dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami karena kami akan melanjutkan pembahasan kita ini.